Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَقُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. نشكر الله تعالى على نعمه. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak, nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya, saking besarnya nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Apalagi nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmatul hidayah, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sunnah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita mensyukurinya dan menjaga kenikmatan-kenikmatan tersebut. Begitu juga di antara sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberikan kemudahan duduk di majelis ilmu. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan yang besar ini. Sehingga hendaklah kita mensyukurinya, baik majelis ilmu ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap melalui majlis ilmu ini sebagai jalan yang memudahkan jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Salasah, masih berkaitan dengan macam-macam ibadah dan dalilnya. Terakhir kita bahas tentang khasyah, di mana khasyah ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Khasyah artinya takut yang disertai dengan ilmu. Bedanya dengan khauf, kalau khauf sifatnya umum, takut. Tapi kalau khasyah, rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Takut yang dibangun di atas pengetahuan, ilmu tentang keagungan yang ditakutinya. Nah, sehingga yang memiliki sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para ulama, dikarenakan keilmuan yang ada pada mereka. Mereka mengetahui bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui bagaimana azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu yang mereka ketahui ini menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa dalilul inabati qawluhu ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dalil tentang inabah, masuk kepada ibadah yang berikutnya di antara ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inabah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Rabb kalian. Wa aslimu lah. Dan serahkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun al-inabah maknanya arujuk ila Allah Ta'ala bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Inabah maknanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna inabah. Nah, kalau dilihat dari sisi makna, ini mendekati makna taubah. Nah, akan tetapi inabah ini dirasakan lebih halus daripada taubah. Dikarenakan dengan inabah ini, nah, al-ijtimad ala Allah wa wujuh ilaih, menyandarkan diri kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna al-inabah. Ya, kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, "Wa anibu ila rabbikum." Ya. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perkara melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah. Ini merupakan dalil bahwasanya inabah termasuk di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan wa aslimu lah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan al-Islam berserah diri di sini adalah Islam syar'i. Islam yang sifatnya syar'i, yaitu al-Islam li ahkamil wahyi syar'iyyah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum-hukum Allah yang sifatnya syar'i. Dikatakan para ulama menyebutkan Islam nawa'an, ada dua macam. Ada Islam kauni, yaitu al-Islam dihukmuhu kauni, Islam menyerahkan diri terhadap hukum Allah yang sifatnya kauniyah, yang terjadi di alam raya ini, yang mana ini sifatnya umum bagi setiap makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, baik itu mukmin ataupun kafir, orang yang baik atau orang yang durhaka. Tidak mungkin seorang pun untuk lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Dan terhadap Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi menyerahkan dirinya, baik dalam keadaan sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa, bahwasanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi semua makhluk yang ada di bumi ini semua tunduk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah tetapkan suatu musibah kepada seseorang, tidak bisa mengelaknya, walaupun dia seorang mukmin ataupun seorang yang kafir. Menerima apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengelak dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islamul kauni. Adapun Islam syar'i, yaitu al-Islam li hukmihi syar'i, menyerahkan diri kepada Allah terhadap hukum-hukumnya yang syar'i. Dan ini sifatnya khusus bagi orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para rasul dan para pengikut para rasul. Nah, seperti dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslimu lah, dan serahkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk menerima terhadap hukum-hukum Allah yang syar'i, yang disyariatkan. Nah, selagi ini perintah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada-Nya. Menjauhi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, dan juga hendaklah kita menyerahkan diri kita kepada Allah terhadap hukum-hukum Allah yang sifatnya syar'i. Menerima setiap hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan syariat. Nah, ketika Allah menetapkan suatu hukum, tidak ada pilihan yang lain bagi seorang mukmin melainkan mendengar dan mentaatinya. Idza qada Allahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, tidak layak bagi seorang mukmin untuk mencari-cari pilihan yang lain. Nah, innama kana qawlul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka. Hanyalah ucapan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami mentaatinya. Nah, dan ayat yang kita bacakan tadi mengandung dua perintah. Perintah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah untuk menerima hukum-hukum Allah yang sifatnya syar'i. Menyerahkan diri kepada Allah terhadap hukum-hukum Allah yang sifatnya syar'i. Nah, qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wa dalil isti'anah qawlu ta'ala. Masuk kepada ibadah yang berikutnya, yaitu isti'anah, meminta pertolongan. Dalil tentang isti'anah firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, wa fil hadis idza ista'anta fasta'in billah. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-isti'anah maknanya talabul aun, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan isti'anah, minta pertolongan ini bermacam-macam bentuknya. Yang pertama di antara bentuk isti'anah, al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan isti'anah semacam ini, yaitu isti'anah al-mutadamminah likamalidzul minal abdul rabbihi, meminta pertolongan yang mengandung kesempurnaan dalam menghinakan diri seorang hamba kepada Rabbnya. Ini isti'anah billah. Sehingga tatkala kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah disertai dengan menghinakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupinya. Tentunya minta tolong yang sifatnya semacam ini tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong yang disertai dengan menghinakan diri kepada yang dimintai tolong, meminta tolong yang disertai dengan menyerahkan urusan kepadanya, meminta tolong sesuai dengan keyakinan yang dimintai pertolongan tersebut akan mencukupinya. Hal ini tentunya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mana dalilnya? Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, nah, di sini menunjukkan kekhususan. Ya. Kenapa dikarenakan? Nah, lafaz iyyaka ini didahulukan, padahal seharusnya diakhirkan. Harusnya kami beribadah kepadamu, kami meminta tolong kepadamu. Tapi dalam ayat ini didahulukan, iyyaka, kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Yang seharusnya, nah, yang pada asalnya kami beribadah kepadamu, kami minta tolong kepadamu. Tapi dalam ayat ini dahulukan, kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Dalam kaidah bahasa Arab, ya, yang Al-Quran turun dengan bahasa Arab, ketika mendahulukan suatu kalimat yang harusnya diakhirkan, ini menunjukkan kekhususan. Dalam artian, beribadah itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta pertolongan dengan sifat yang kita sebutkan tadi, meminta pertolongan yang disertai dengan merendahkan hati, merendahkan diri, meminta pertolongan yang disertai dengan menyerahkan urusan kepadanya, meminta pertolongan disertai dengan keyakinan bahwasanya yang dimintai pertolongan akan mencukupinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau minta tolong yang sifatnya semacam ini dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jatuh kepada kesyirikan yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Nah, ya. Dan tentunya kita dihasung untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan-urusan yang kita hadapi. Baik urusan-urusan yang berkaitan dengan agama atau urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangatlah dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu. Ini sifatnya umum. Perkara yang bermanfaat bagimu, baik dalam hal urusan-urusan dunia atau urusan-urusan agama. Kalau itu bermanfaat, maka hendaklah kita semangat. Walaupun perkara dunia, kalau itu bermanfaat, kita semangat melaksanakannya. Apalagi perkara akhirat. Ya. Dan Nabi mengatakan, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan urusan-urusan yang bermanfaat tersebut, baik urusan dunia ataupun urusan agama, maka hendaklah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyandarkan kepada kekuatan yang ada pada dirinya, atau menyandarkan kepada kepintaran, kecerdasan, atau harta yang dimilikinya. Tapi hendaklah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau lemah. Ya. Bahkan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu, dan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ketika kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan pahala. Ya. Dikarenakan isti'anah billah, minta tolong kepada Allah, ini merupakan ibadah. Nah, sehingga banyak-banyak kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam urusan yang kita anggap sepele, walaupun dalam urusan yang kita anggap enteng, kecil, mudah, tapi hendaknya kita senantiasa minta tolong kepada Allah. Urusan yang kita anggap kecil, remeh, dan mudah, bisa jadi kita tidak bisa melaksanakannya kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Nah, dan juga orang yang senantiasa minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keterkaitan hatinya kepada Allah, menunjukkan bahwasanya dirinya mengaku hamba yang lemah, mengaku hamba yang senantiasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga minta tolong kepada Allah. Nah, bahkan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, bahkan kepada anak kecil diajarkan masalah ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil, nah, idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan kepada anak kecil supaya ada ketergantungan, keterkaitan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hendaknya ini pun kita ajarkan kepada putra-putri kita, anak-anak diri kita. Ketika mereka hendak melakukan suatu perbuatan, bimbing supaya minta tolong kepada Allah, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mereka menginginkan sesuatu kemudian mereka tidak bisa melakukannya, bimbing supaya senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tertanam akidah yang benar, tertanam keterkaitan hatinya, ketergantungan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sejak kecil. Nah, yang kedua, al-isti'anatu bil makhluk ala amrin yaqdiru alaihi, minta pertolongan kepada makhluk terhadap suatu perkara yang makhluk mampu untuk melakukannya. Maka hukumnya ini sesuai dengan perkara yang diminta pertolongannya tersebut. Nah, kalau perkara yang dimintai pertolongannya adalah suatu kebaikan, maka hukumnya boleh bagi yang meminta pertolongan dan disyariatkan bagi yang diminta tolong. Nah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, sekali lagi, minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu melakukannya, dilihat perkara apa yang dimintai pertolongan tersebut. Kalau perkaranya kebaikan, apa hukumnya? Nah, bagi yang meminta pertolongan boleh, dan bagi yang dimintai pertolongan disyariatkan untuk menolongnya. Nah, misalkan dalam masalah dakwah, ya, ada daurah misalkan, dibentuk panitia daurah. Nah, kemudian ketua daurahnya minta tolong kepada koordinator-koordinatornya. Minta tolong keamanan dikondisikan. Ini perkara kebaikan. Ya. Bagi ketua tadi boleh, dan bagi yang diminta tolong disyariatkan untuk melakukannya. Kenapa? Dikarenakan dalam bab ta'awun al-birri wa taqwa. Nah, wa ta'awanu al-birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, kalau seandainya perkara yang dimintai pertolongannya adalah suatu dosa, maka haram bagi yang meminta pertolongan, dan haram pula bagi yang dimintai pertolongan untuk melakukannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, walaupun orang tersebut mampu untuk melakukannya. Tapi kalau perkara yang dimintai pertolongannya adalah suatu kejelekan, suatu dosa, maka tidak boleh tolong-menolong dalam hal ini. Ya. Seseorang datang kepada kita minta tolong. Apa? Tolong belikan saya khamar. Nah, tolong berikan saya rokok. Di mana kita tahu hukum khamar? Kita tahu hukum rokok. Termasuk perkara yang dilarang dalam syariat ini. Sehingga kalau kita tolong menolong dalam masalah ini, jatuh ke dalam keharaman. Dikarenakan Allah mengatakan, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Atau ada suatu akad, akad ribawiyah, akad jual beli yang mengandung praktek ribawiyah. Seseorang minta tolong kepada kita, tolong catat akad ini. Padahal dia tahu ini akad yang mengandung praktek ribawiyah. Maka tolong menolong dalam hal ini termasuk dalam hal ta'awun ala ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Walaupun kita mampu untuk melakukannya, tapi kalau perkaranya perkara dosa, tidak boleh kita saling tolong menolong. Nah, ya. Yeah. Dikarenakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Keadaan yang ketiga, kalau ya perkara yang dimintai pertolongannya adalah perkara yang mubah. Ya. Tadi perkara yang baik, yang kedua perkara yang jelek atau dosa, yang ketiga perkara yang mubah. Bagi yang meminta pertolongan, boleh-boleh saja. Nah, dan bagi yang dimintai pertolongan, ini pun boleh untuk melakukannya. Akan tetapi, kadang-kadang yang dimintai pertolongan tadi bisa diberikan pahala. Ya. Kenapa? Dikarenakan dia telah berbuat baik kepada orang lain. Nah, Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, ya. Dalam urusan yang mubah, ya. Tatkala seorang minta tolong kepada kita, kita bisa diberikan pahala. Ya. dikarenakan sebagai bentuk berbuat baik. Datang seorang kepada kita, meminjam uang misalkan. Nah, ini perkara yang mubah. Ya. Kita bisa memberi pinjaman, boleh juga kita tidak memberi pinjaman kepada orang tersebut. Nah, tapi tatkala kita memberi pinjaman kepadanya, bisa jadi kita diberikan pahala dikarenakan telah berbuat baik kepada orang tersebut. Nah, wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, sehingga dari penjelasan yang kita sebutkan tadi, ketika ada seorang yang minta tolong kepada kita, kalau seandainya perkara yang dimintai pertolongan tersebut bukan dosa, maka hendaklah kita memenuhinya kalau kita mampu untuk melakukannya. Apalagi kalau seandainya perkaranya merupakan kebaikan. Nah, hendaklah kita bersemangat dalam melaksanakannya. Nah, yang ketiga, al-isti'anah bimakhlukin hayyin hadir ghairu qadir. Minta pertolongan kepada makhluk, dia hidup, dia ada, tapi tidak mampu untuk melakukan apa yang diminta pertolongan tersebut. Fahadihi lagwun. Maka yang semacam ini sifatnya sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Ya. Contohnya misalkan, seseorang minta tolong kepada seorang yang lemah, ya, untuk membawa, mengangkat benda yang berat. Nah, anak kecil, usia 3 tahun, misalkan, minta tolong kepadanya. Nak, minta tolong. Ya, ya apa? Tolong bawakan tas koper yang besar. Isinya sampai 30 kilo, misalkan. 50 kilo. Ini sia-sia. Ya. Perbuatan yang sia-sia, gak ada manfaatnya. Nah, atau ada orang yang buta, misalkan. Dia tahu orang ini buta. Minta tolong. Ah, bawakan mobil saya dari sini ke Jakarta. Misalkan. Semacam ini lagun. Sia-sia. Nah, ya. Bahkan kalau seandainya, nah, dia memiliki keyakinan bahwasanya orang yang lemah ini memiliki kekuatan yang tersembunyi, ya, memiliki indera keberapa ini, indera keenam misalkan, ya, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Nah, walaupun dia hadir ada. Nah, tapi ketika tidak mampu untuk melakukannya, maka kita tidak meminta pertolongan kepadanya. Nah, yang keempat, al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bil ahya ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasharatihi. Minta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia secara mutlak. Yeah. Atau meminta pertolongan kepada orang yang hidup terhadap perkara yang gaib yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Maka ini merupakan kesyirikan. Nah. Minta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia. Secara mutlak. Walaupun itu para nabi. Walaupun itu orang-orang yang dianggap soleh. Walaupun itu para wali. Walaupun itu para sahabat. Kesyirikan. Ya. Datang misalkan ke kuburan Nabi SAW meminta tolong. Ya Rasulullah, saya minta tolong supaya diberikan rezeki. Minta tolong ini dan itu dan sebagainya. Ya. Atau datang ke kuburan yang dianggap para wali. Kemudian minta tolong kepada para penghuni kubur tersebut. Ini kesyirikan. Ya. Siapapun dia. Baik itu para nabi. Baik itu para rasul. Nah. Atau para wali, para sahabat. Kalau sudah meninggal dunia, tidak boleh kita minta pertolongan kepadanya. Nah. Ya. Atau kepada orang yang hidup, tapi pada perkara yang gaib yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah. Barangnya hilang, misalkan. Datang kepada seseorang. Coba tunjukkan di mana barang saya yang hilang. Ini bukan yang gaib yang orang sudah mengetahuinya. Ya. Minta tolong kepada terhadap perkara yang gaib yang tidak mampu untuk melakukannya, ini pun termasuk ke dalam kesyirikan. Ya. Sehingga orang-orang yang mendatangi para dukun, minta tolong kepada mereka untuk menunjukkan barang yang hilang. Minta tolong untuk meramal nasibnya atau lain sebagainya. Ini merupakan kesyirikan. Nah. Ya. Kenapa? Dikarenakan tidaklah orang yang melakukan hal ini. Minta tolong kepada orang yang hidup terhadap perkara yang gaib yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Tidaklah orang ini melakukannya. Melainkan, nah, ada keyakinan dalam hatinya bahwasanya orang-orang tersebut memiliki kekuatan yang tersembunyi dalam alam raya ini. Ya. Bahwasanya orang tersebut memiliki kekuatan untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Menyingkap perkara-perkara yang gaib. Ya. Sehingga bisa jatuh kepada kesyirikan. Nah. Yang kelima, al-isti'anatu bil-a'mal wal-ahwal al-mahbubah ila Allah Ta'ala. Minta pertolongan dengan amalan-amalan dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini termasuk perkara yang disyariatkan. Ya. Allah memerintahkan dalam satu ayat, Istainu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Nah, sabar termasuk amalan-amalan soleh. Sholat pun merupakan amalan-amalan soleh. Sehingga tatkala kita minta pertolongan, ya, melalui amalan-amalan soleh yang kita lakukan, yang termasuk perkara yang disyariatkan. Istainu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran. Nah. Ya. Dengan kita sabar. Sebagai bentuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sholat pun. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Rasulullah SAW ketika melihat sesuatu yang mengagetkan. Nah, Rasulullah segera untuk melaksanakan sholat. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan. Nah, baik itu sabar, baik itu sholat, atau amalan-amalan yang lainnya. Nah, ya. Tatkala kita butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera melakukan amalan-amalan soleh. Di samping lisan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka perbuatan-perbuatan kita hendaklah menunjukkan kita ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya amalan-amalan soleh. Yeah. Dicontohkan dalam ayat tadi, sabar, sholat, atau amalan-amalan yang lainnya. Nah, ini diantara macam-macam al-isti'anah, meminta pertolongan. Nah, adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga hadis idza sta'anta fasta'in billah, ini berkaitan dengan jenis isti'anah yang pertama, yaitu al-isti'anatu billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini merupakan ibadah. Ya. Tatkala kita minta tolong kepada Allah, kita telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Nah, ya. Masuk kepada ibadah yang berikutnya. Wa dalil isti'adah qalu ta'ala. Dan dalil tentang isti'adah. Isti'adah maknanya meminta perlindungan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai waktu subuh. Wa qul a'udzu bi rabbin nas. Dan katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Nah, isti'adah maknanya adalah talabul i'adah. Minta perlindungan. Nah, i'adah ini al-himayah min makruh. Minta perlindungan dari perkara yang dibenci. Nah, orang yang meminta pertolongan muhtamin bimasta'ada bihi wa mu'tasim bihi. Orang yang meminta pertolongan, dia muhtamin bimasta'ada bihi wa mu'tasim bihi. Berpegang teguh terhadap yang dimintai pertolongan tersebut. Nah, para ulama menyebutkan isti'adah anwa. Isti'adah ini bermacam-macam. Nah, yang pertama, isti'adah tu billahi ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan yang mengandung kesempurnaan. Al-iftighar. Merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-i'tisam bihi. Dan juga berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Nah, dan meyakini kesempurnaan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu, baik yang sedang dia lakukan atau yang akan dia lakukan, baik dalam perkara yang kecil atau dalam perkara yang besar, baik dari manusia atau selain manusia. Nah, ini makna al-isti'adah billah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disertai dengan sikap. Nah, kesempurnaan dalam rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Dan meyakini sempurnanya penjagaan perlindungan Allah dari segala sesuatu, baik yang sedang dia lakukan atau yang akan dia lakukan, dalam perkara yang kecil atau dalam perkara yang besar, baik gangguan dari manusia atau gangguan dari selain manusia. Ya. Dalilnya ayat yang kita bacakan tadi, Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan setiap apa yang diciptakannya. Nah, dari kejelekan makhluknya. Ila akhir surah. Ya, sampai akhir surah tersebut. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, rajanya manusia, ilahnya manusia, dari kejelekan, bisikan-bisikan syaitan yang tersembunyi. Nah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana istiadah yang semacam ini tidaklah dipersembahkan melainkan hanya untuk Allah. Ya. Meminta perlindungan dengan sifat yang kita sebutkan tadi, disertai dengan kesempurnaan sifat, rasa butuh kepada yang dimintai perlindungan. Nah, meminta perlindungan yang disertai dengan keyakinan bahwasanya yang dimintai perlindungan tadi akan mencukupinya. Disertai dengan keyakinan sempurnanya perlindungannya terhadap segala sesuatu. Ini hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka jatuh kepada kesyirikan. Ya. Yang kedua, al-isti'adah bisifatin min sifatihi. Berlindung, meminta perlindungan dengan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Minta perlindungan dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan, berlindung dengan sifat Allah kalam. Firman Allah, berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindung kepada Allah dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindung dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala semisalnya. Nah, maka ini pun perkara yang disyariatkan. Di antara contohnya, Nabi SAW mengatakan, A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udhu, aku berlindung bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna, ya, dari kejelekan setiap makhluknya. Ini perlu disyariatkan. Berlindung dengan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam termasuk di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana doa ini diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita singgah di suatu tempat. Nah, tempat yang asing misalkan, yang kita singgah padanya, ucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang diciptakannya. Ya. Kata Nabi SAW, apabila membacakan doa ini, maka makhluk-makhluk Allah tidak akan memberikan kemudaratan kepadanya. Ya. Baik itu hewan, baik itu makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ya. Sehingga misalkan di suatu rumah yang kosong misalkan, ucapkan Dikir ini doa ini, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Masuk hutan misalkan. Nah, atau masuk tempat-tempat yang kita singgah padanya. Ucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, ya. Jangan sampai ucapan-ucapan permisi kepada penunggu. Ya. Permisi kepada penunggu gunung ini, penunggu hutan ini, anu ngagegeh ia tempat. Nah, ini suatu kesedihan. Nah, bacakan doa ini. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sifat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang lainnya. Ya. Rasulullah mengatakan a'udzu bi'azamatika an aghtala min tahti. Nah, aku berlindung dengan keagunganmu dari dibinasakan dari arah bawahku ini. Berlindung dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sifat min sifatillah, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlindung dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dari dibinasakan dari arah bawah. Nah, contohnya lainnya, ya, doa ketika kita sakit bagian anggota tubuh kita. Nah, diajarkan oleh Rasulullah SAW mengatakan, mengucapkan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian mengucapkan doa, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru 7 kali. Nah, sambil memegang bagian yang sakit. A'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan apa yang aku dapatkan dan apa yang aku khawatirkan. Nah, ya. Sekali lagi di sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhaan-Mu ya Allah dari kemurkaan-Mu. Nah, ya. A'udzu biwajhik. Aku berlindung dengan wajah-Mu ya Allah. Ya. Sehingga ini pun termasuk perkara yang disyariatkan. Ya, berlindung dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah meminta perlindungan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia atau kepada orang yang hidup tapi tidak ada. Nah, dan juga tidak mampu ya untuk memberikan perlindungan. Ini termasuk kesyirikan. Ya, minta perlindungan kepada para penghuni kubur, jelasnya kesyirikan. Atau minta perlindungan kepada orang yang hidup tapi tidak ada. Nah, orang yang hidup tapi tidak ada dan juga tidak mampu untuk memberikan perlindungan, ini pun kesyirikan. Allah katakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rohako. Nah, ya. Manusia atau orang-orang dari kalangan manusia meminta perlindungan terhadap sebagian dari bangsa jin. Fazaduhum rohako. Maka bertambahlah dosa kepada mereka. Minta perlindungan kepada jin, misalkan. Ya. Minta tolong, minta perlindungan kepada jin. Ini masuk kesyirikan. Nah, yang keempat, al-isti'adah bima yumkin al-a'ud bihi minal makhlukin. Minta pertolongan dengan perkara yang mungkin untuk memberikan perlindungan dari makhluk-makhluk Allah, dari sifatnya manusia, tempat, atau yang lainnya. Ya, minta perlindungan kepada makhluk yang bisa memberikan perlindungan, maka ini boleh. Nah, ketika bisa memberikan perlindungan, boleh. Ya. Kita misalkan dikejar-kejar oleh orang-orang yang zalim, minta perlindungan kepada seseorang untuk melindungi kita, ya, dan orang tersebut mampu, maka tidak mengapa. Ini boleh-boleh saja. Nah, atau bentuknya tempat, tempat yang bisa melindungi kita, ini pun dibolehkan. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang fitnah, Rasulullah mengatakan, "Man tasarrafa laha tastasrifhu, wa man wajada malja'an aw ma'adan faly'ud bih." Ya. Barang siapa yang masuk ke dalam fitnah, maka dia akan tenggelam di dalamnya. Perintah untuk menjauhi fitnah. Barang siapa mendapatkan tempat berlindung dan tempat kembali, maka berlindunglah dengannya. Ya. Berlindung kepada tempat-tempat yang bisa melindungi kita. Nah, majlis ilmu misalkan, bisa melindungi kita. Ya. Dari perkara-perkara yang jelek. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada asar. Wallahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.